Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Tayyib, pada pembahasan malam hari ini kita akan membacakan tafsir dari surah Al-Qamar, surah yang pada awal surah ini Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan salah satu ayat dari ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang membenarkan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung bacakan tafsirnya. Iqtarabatis sa'atu wanshaqal qamar. Disebutkan tafsirnya danatil qiyamah. Iqtarabat artinya adalah danat, telah dekat. As-sa'ah artinya adalah al-qiyamah, yaumul qiyamah. Karena nama dari yaumul qiyamah itu disebutkan memiliki beberapa macam nama di dalam Al-Quran. Kemudian di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan tanda dari tanda-tanda dekatnya yaumul qiyamah tersebut, yaitu wanshaqqa al-qamar. Insyaqqa di sini artinya adalah wanfalaqal qamaru fil qataini. Bulan terbelah menjadi dua bahagian. Dan ini terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang demikian terjadi bukan tanpa sebab, tapi disebabkan karena orang-orang musyrikin mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperlihatkan tanda tersebut sebagai tanda benarnya beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun faya subhanallah, setelah Allah Azza wa Jalla kabulkan permohonan mereka, tidak ada di antara mereka yang beriman kepada Rasul melainkan sedikit saja. Naam. Dan terbelahnya yaumul qiyamah dalam ayat ini sebagai bertanda dekatnya al-qiyamah. Kemudian disebutkan tafsirnya hina sa'ala kuffar Makkah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyuriyahum ayah. Yang demikian terjadi ketika orang-orang kafir yang ada di kota Mekah, sehingga kejadiannya adalah sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan surah Al-Qamar termasuk dari surah Makkiyah yang Allah turunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian terjadi setelah orang-orang kafir meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperlihatkan kepada mereka ayat tanda kebenaran beliau sebagai seorang rasul. Sebagaimana yang demikian diminta oleh umat-umat sebelum Islam, mereka meminta kepada nabi-nabi mereka tanda kebenaran mereka sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing berbeda-beda antara satu kaum dengan kaum yang lain. Sebagaimana kaumnya Nabi Shalih alaihi salatu wassalam, mereka meminta tanda kepada Nabi Shalih alaihi salatu wassalam adanya naqah, seekor unta yang telah mereka sebutkan kriteria demikian pula sifatnya, dan Allah kabulkan unta tersebut sebagai tanda kebenaran Nabi Shalih alaihi salatu wassalam. Naam. Fada'allaha, kemudian Nabi berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kemudian Rasul langsung mewujudkannya. Ini sebagai dalil bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki andil di dalam mengatur alam-alam semesta ini. Tidak pula memiliki andil di dalam mengatur semua yang terjadi di alam dunia. Karena semua yang terjadi adalah berdasarkan kehendak, demikian pula kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Seperti kasus yang tadi disebutkan, mereka meminta tanda tersebut dan Rasul berdoa meminta kepada Allah tabaraka wa taala dan Allah kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'arahum tilkal ayah, maka Allah memperlihatkan kepada mereka ayat tersebut. Naam. Sehingga seorang mukmin, dan yang demikian terjadi di zaman jahiliyah, terlihat oleh orang-orang musyrikin ayat yang demikian nyata dari sisi terjadinya sesuai dengan apa yang mereka inginkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila yang demikian benar adanya terjadi pada zaman tersebut, dan kita pada zaman saat ini hanya mendengarkan khobar-khobar kejadian tersebut di dalam Al-Quran, Allah sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kita dapatkan dan kita jumpai tanda tersebut, maka sifat kita sebagai seorang mukmin adalah membenarkan berita yang dikabarkan oleh Al-Quran, dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga terbelahnya bulan adalah sesuatu yang benar terjadi. Yang demikian bisa dikatakan benar oleh orang-orang yang menyaksikannya. Adapun orang-orang yang menyaksikannya, nantinya Allah uji sesuai dengan kadar iman masing-masingnya. Yang besar dan kuat keimanannya, maka ia akan membenarkan Al-Quran, membenarkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Disebutkan tafsirnya, wa in yara al-musyrikuna dalilan wa burhanan ala sidqir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila orang-orang musyrikin mereka melihat dalil, petunjuk, burhan, penjelasan yang mereka saksikan atas kebenaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul Allah tabaraka wa taala, yu'ridu 'anil imani bihi, mereka berpaling dari mengimaninya. Ini sifat orang-orang kafir demikian. Ketika diperlihatkan tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, mereka tidak beriman. Mereka kufur. Dan kufurnya seseorang setelah menyaksikan tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, ini semakin memperberat azab yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Yang demikian sebagaimana yang kita saksikan pada kisah-kisah nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum al-Islam. Nah, tidak hanya mereka berpaling dari mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tasdiqihi, mereka juga berpaling dari membenarkan beliau sebagai seorang rasul Allah tabaraka wa taala. Padahal tanda ayat yang mereka minta telah dikabulkan dan telah mereka saksikan. Nah, mereka lihat tanda dan ayat tersebut. Mukadzibina mungkirin, mereka mendustakannya dan mereka mengingkarinya. Ini keadaan orang-orang musyrikin, melihat tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, mendustakannya dan mengingkarinya. Wa yaquluna ba'da zuhuri ad-dalil, mereka mengatakan setelah nampak dalil ayat tersebut, hadza sihrun mustamir, ini adalah sihir. Hadza sihrun batilun, yang batil, zahibun, yang akan sirna, mutmahillun, tidak terus menerus ada, la dawama lahu, tidak senantiasa terus terlihat ayat tersebut. Ini persepsi pemikiran orang-orang kafir demikian. Adapun seorang mukmin tidak demikian, bahkan seorang mukmin mereka akan mengimani Allah, mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam bimujarradil akhbar, hanya semata-mata mendengarkan khabar dari Allah, khabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa perlu melihat tanda-tanda tersebut. Naam. Ini keadaan seorang mukmin demikian. Bahkan bila kita membaca kisah para salaf terkait bab karomah sesuatu yang Allah berikan pada seorang mukmin yang benar-benar beriman disebabkan karena kejujuran imannya dan kesempurnaan imannya, Allah Azza wa Jalla memperlihatkan bagi dirinya tanda yang menyelisihi kebiasaan manusia pada umumnya. Namun bila kita melihat kisah para salaf, mereka adalah seorang yang sangat-sangat tidak menghendaki adanya karomah tersebut mereka miliki. Nah, ketika melihat adanya karomah mereka tinggalkan. Melihat ada karomah mereka tinggalkan, karena karomah dari penuturan sebagian mereka akan Allah berikan bagi seorang yang dhaiful iman, yang lemah iman. Tujuannya adalah untuk semakin memberikan kepada dirinya kekuatan iman dan ketulusan di dalam membenarkan Allah tabaraka wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang mukmin yang kamilul iman tidak perlu dengan melihat tanda tersebut baru dia beriman, tidak. Hanya dengan semata-mata membenarkan khabar dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, ia sudah menjadi seorang yang memiliki keimanan yang sempurna. Naam. Adapun seorang kafir tidak demikian. Seorang kafir walaupun melihat tanda tersebut berkali-kali, mereka masih menjadi seorang yang ingkar, berpaling dari Allah, berpaling dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa iyyaru ayat wa iyyaru kulla ayah fala yu'minu hatta yarawul adzab al-alim. Naam. Walaupun mereka melihat seluruh ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, mereka tidak akan beriman. Hingga kapan mereka beriman? Allah sebutkan tatkala mereka melihat azab yang pedih sebagai akibat dari perbuatan kufur mereka, baru mereka mengatakan dan berujar seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Baru kemudian setelah mereka melihat azab tersebut secara nyata benar terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh nabi dari nabi-nabi Allah Azza wa Jalla, mereka akan mengatakan, duhai kalau Allah semisal Allah akhirkan ajalku walaupun sebentar. Dia akan merubah sikapnya menjadi seorang yang beriman dan benar-benar menjadi seorang yang saleh. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Namun apakah benar apa yang mereka inginkan tersebut? Bila Allah kabulkan, apakah benar mereka mewujudkan apa yang mereka inginkan? Allah Azza wa Jalla dustakan itu seluruhnya dari mereka. Walau raddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau semisal mereka dikembalikan lagi ke alam dunia, Allah pastikan la'adu lima nuhu anhu, maka pastilah mereka akan kembali mengulang sesuatu yang mereka dilarang darinya. Wa innahum lakadzibun, sungguh mereka adalah orang-orang yang berdusta. Nah, dusta mereka bila dikembalikan ruhnya ke alam dunia akan menjadi seorang yang benar beriman dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian disebutkan pada ayat yang ketiga, wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum. Ayat yang menjelaskan bahwasanya persepsi penilaian orang-orang musyrikin tatkala melihat ayat dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, mereka menuduh Rasul sebagai seorang sahir, penyihir. Yang demikian bukan ayat tapi sihir dari Muhammad, itu demikian banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, mereka menuduh bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyihir mereka. Wal iyad billah. Kemudian disebutkan wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Artinya adalah wa kadzabu, mereka mendustakan. Yang mereka dustakan maksudnya adalah annabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzabu, mereka mendustakan, yaitu mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena telah melihat ayat tersebut. Bukti nyata kebenaran beliau sebagai seorang nabi persis seperti apa yang mereka inginkan. Namun mereka dustakan. Sehingga tiada lain dan tiada bukan yang mereka ikuti adalah hawa-hawa nafsunya. Wattaba'u ahwa'ahum. Mereka mengikuti hawa-hawa nafsunya, bukan mengikuti petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka mengikuti hawa. Dan demikianlah keadaan seorang yang berpaling dari al-haq. Setiap seorang yang berpaling dari al-haq, maka dikatakan huwa ittaba'a hawah. Dia mengikuti hawa nafsunya pada perkara apa saja yang dia menyelisihi kebenaran tersebut. Bila dalam babul iman dia memilih kufur, dia mengikuti hawa nafsunya, memilih kekafiran dari iman. Bila dia memilih kemaksiatan dari ketaatan, maka kita katakan dia mengikuti hawa nafsunya. Dia tinggalkan ketakwaan, dia pilih kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang semisalnya. Naam. Disebutkan tafsirnya wattaba'u dhalalatahum. Mereka mengikuti kesesatan-kesesatan mereka sendiri. وَمَا دَعَذْهُمْ إِلَيْهِ أَهْوَأُهُمْ مِنَ التَّكْذِيبِ. Dan segala sesuatu yang mereka itu diajak untuk mengarah kepadanya berupa mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hawa nafsu yang mereka miliki, mendustakan Rasul. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ. Maksudnya adalah wa kullu amrin, dan segala sesuatu. Wa kullu amrin disebutkan dalam bentuk nakirah, menunjukkan terkena kepada yang baiknya dan yang jeleknya, sehingga disebutkan di sini wa kullu amrin min khairin aw syarrin. Segala perkara baik itu baik atau jelek. Mustaqir maksudnya adalah waqi'un bi ahlihi yaumal qiyamah inda zuhuri thawabi wal iqab, akan dihadirkan oleh para pelakunya pada yaumul qiyamah, tatkala ditampakkan pahala-pahala dan kala ditampakkan azab-azab bagi seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan terlihat, akan nyata, akan ada dan dihadirkan, dan itu benar adanya. فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bila yang baik, yang kecil saja itu terlihat. Mithqal. Bila yang kecil saja itu terlihat, apalagi yang besar. Seperti perbuatan kekufuran, perbuatan mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang semisalnya akan terlihat. Dan seluruhnya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa laqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdajar. Artinya adalah wa laqad ja'ahum, dan sungguh telah datang kepada mereka. Mereka siapa di sini disebutkan tafsirnya kuffara Quraisyin, orang-orang kafir Quraisy. Karena kejadian ayat tersebut itu terjadi di kota Mekah sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang musyrik yang ada di kota tersebut adalah dari Quraisy. Sehingga Allah turunkan ayatnya Quraisy untuk mengingatkan kepada mereka ayat-ayat dan kenikmatan-kenikmatan Allah Taala. Tujuannya adalah agar mereka mau kembali kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Naam. Min al-anba'i ma fihi muzdajar, artinya adalah min anba'il umamil mukadzibah. Berita-berita, maksud berita-berita di sini adalah berita-berita tentang kisah-kisah umat-umat yang mendustakan para rasul-rasulnya. Telah datang kepada mereka orang-orang musyrikin Quraisy berita-berita tersebut. Ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala, keadaan orang-orang musyrikin Quraisy ketika mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bukan sebagai orang-orang yang jahil, namun mereka alim, mereka faham bahwasanya Allah tabaraka wa taala mengutus nabi dan mengutus para rasulnya, dan bahkan mereka mendengarkan berita-berita yang mereka percayai kebenarannya. Umat-umat yang mendustakan nabi dan rasul tersebut diazab dan dibinasakan oleh Allah tabaraka wa taala. Sehingga Allah ingatkan walaqad ja'ahum minal anba'i, berita dari berita-berita tersebut. Dalam surat Hud Allah Subhanahu sebutkan wala yajrimannakum shiqaqi ayusibakum mithla ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wama qaumu lutin minkum biba'id. Naam, ini juga Allah khabarkan kisah dari salah seorang nabinya mengingatkan kepada mereka tentang keadaan umat-umat sebelum mereka yang mendustakan para rasul-rasul mereka. Wa kullu amri mustaqir, ini sudah ma fihi muzdajar. Ma fihi muzdajar artinya adalah ma fihi kifayah, apa yang pada berita-berita tersebut itu sudah cukup. Muzdajar maksudnya adalah liradihim an kufrihim wa dhalalihim, yang dengannya mereka bisa meninggalkan. Maksudnya adalah berita-berita tersebut itu sudah cukup untuk menakut-nakuti mereka agar mereka tidak kufur, agar mereka tidak terjatuh ke dalam kesesatan sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat tersebut, sehingga mereka menjadi seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Allah tabaraka wa taala. Namun ternyata berita-berita tersebut tidak membawa mereka untuk beriman kepada Allah dan membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebaliknya, ayat-ayat tanda dari tanda-tanda Allah mereka akui itu sebagai sihir yang diberikan Muhammad kepada mereka. Sebagaimana pula mereka akui yang demikian pada Al-Quran, itu adalah sebagai sihir yang dibuat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali'adzubillah, kufur yang demikian nyata kepada Allah dan kepada Rasul Allah tabaraka wa ta'ala. Hikmatun balighatun fama tughnin nudhur, hikmah yang balighah. Nanti akan disebutkan tafsirnya. Hikmah di sini maksudnya adalah hadzal Qur'an. Al-Qur'an ini allazi ja'ahum, yang datang kepada mereka adalah hikmatun balighah. Memiliki dan mengandung di dalamnya hikmah yang besar, yang balighatun ghayataha, telah sampai pada puncaknya, puncak kebesaran pada hikmah tersebut. Karena di dalamnya dikisahkan umat-umat sebelum Islam, di dalamnya berisikan motivasi untuk seorang melakukan amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Uslub targhib wa tarhib, itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga ketika seorang mukmin, ketika seorang yang benar-benar jujur ingin beriman, membenarkan Allah, membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika membaca Al-Quran, Allah tabaraka ta'ala akan memberikan kepada para pembacanya hidayah dari sisinya. Naam. Sehingga menyebabkan bergetar hati-hati mereka, kulit-kulit mereka, berlinang air mata mereka, membenarkan semua isi yang mereka dengarkan dari Al-Quran. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar, sering kita nukilkan ayat ini. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallah yadi bihi man yasha. Allah sebutkan demikian Al-Qur'an. Ketika dibaca, didengarkan oleh seorang yang beriman, akan menyebabkan bergetar hati-hati mereka. Dari bergetarnya hati mereka akan menimbulkan ketenangan hati-hati orang yang membacanya. Itulah petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah berikan kepada siapa di antara para hamba-hambanya. Sehingga demikian hidayah Allah Azza wa Jal. Maka dari itu ketika seorang mukmin membaca Al-Quran, menyebabkan akhirnya hatinya itu bergetar, kulitnya merinding, ada rasa-rasa takut, harap dan cemas ketika membaca Al-Quran. Yang demikian bukan sesuatu yang dikhawatirkan, yang demikian bukanlah kemudian sesuatu yang dipandang aneh, jangan. Bahkan ini sebagai bertanda benarnya iman yang dimiliki oleh dirinya, dan sebagai bertanda Allah Azza wa Jalla telah memberikan hidayah kepada dirinya tatkala membaca Al-Qur'anul Karim, sehingga setelahnya akan diperoleh ketenangan hati orang yang membacanya. Fama tughnin nuzur, artinya adalah fa ayyu sya'in tughnin nuzur an qaumin a'radu wa kadzdzabu biha. Sudah mereka sudah melihat ayat yang secara jelas mereka lihat dengan matanya, terbelahnya bulan. Demikian pula telah datang kepada mereka berita-berita yang mereka yakini kebenarannya dari kisah-kisah nabi-nabi sebelum Islam, bagaimana kaum mereka diazab, dibinasakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan puing-puing dari perkampungan orang-orang kaum yang diazab oleh Allah Azza wa Jalla tersebut, itu masih mereka saksikan, masih mereka lihat. Nah, sengaja Allah biarkan agar mereka melihat tanda dari kebesaran Allah Azza wa Jalla. Demikian pula telah datang kepada mereka Al-Quran yang di dalamnya berisikan hikmah yang balighah, sehingga ayat yang mutawaliyah yang terus ada berkelanjutan setelahnya. Namun keseluruhan ayat-ayat tersebut ternyata tidak menyebabkan orang-orang musyrikin menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sebutkan fama tughnin nuzur, artinya adalah fa ayyu syai'in tughnin nuzur, maka ayat yang mana lagi yang bisa memberikan peringatan kepada orang-orang tersebut setelah mereka berpaling dan mendustakan semua ayat-ayat yang nyata sebagai bertanda benarnya Rasul Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keadaan orang-orang yang telah dikunci hatinya oleh Allah Tabaraka wa taala. Allah kunci hati mereka sehingga benar-benar tidak bisa memandang kebenaran sebagai kebenaran, bahkan memandang sebaliknya kebatilan sebagai kebenaran. Wal iyadzu billah. Sehingga di dalam kisah ini berisikan pelajaran yang berharga yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau mengingatkan kepada kita di awal-awal khutbahnya, may yahdihillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nah, ya, antum hadap ke sana. Ini mendelikin Ustaz dari tadi ya? Hah? Enggak kan? Kirain mendelikin Ustaz. Nah, antum jangan lihat Ustaz gitu terus ya. Kalau lihat nanti suruh berdiri sini. Nah, kalau dihukum jangan mendelikin ini Ustaz lama sekali ini ceramah ini. Nah, selesai lagi jangan gitu. Nanti diperberat azabnya, ikobnya. Kasih bangku nanti di sini, ya. Di apa namanya dikasih kayak kerekan itu nanti di atas sana itu satu tingkat ini kan tingkat pelanggaran segini nanti segini berarti di atasnya harus ada lagi nanti tingkat terakhir tingkat paling puncak ya kalau minimumnya ya nanti pakai bangku itu aja ditata yang paling tinggi. Nah, kemudian dalam ayat yang ke-6 Allah berfirman fatawalla anhum. Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpaling dari mereka. Fatawalla anhum. Biarkan mereka. Karena semua ayat sudah mereka lihat. Kemudian setelahnya mereka tidak beriman. Nah, sehingga Allah perintahkan Nabi alaihi salam untuk membiarkan mereka. Di dalamnya berisikan pelajaran yang berharga bagi seorang da'i. Kalau semisal dia sudah menerangkan yang benar kepada seseorang, kemudian ternyata orang tersebut menolaknya, bahkan mendustakannya, diingatkan, dinasihati, terus demikian. Maka yang seharusnya dilakukan adalah tidak kemudian bersedih. Kenapa dia tidak diberikan hidayah? Tidak kemudian murung, tidak. Tapi berpalinglah dari mereka antara dia dengan Allah Tabaraka wa ta'ala. Karena demikianlah hidayah adalah merupakan hak Allah. Dan ketika seseorang Allah haramkan darinya hidayah, wajib seorang mukmin meyakininya itu adalah berdasarkan keadilan dan hikmah yang Allah Azza wa Jalla inginkan dan Allah tetapkan. Demikian pula ketika seorang Allah berikan hidayah adalah berdasarkan keadilan dan hikmah Allah Tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh bagi kita mempertanyakan perbuatan-perbuatan Allah. Kenapa Allah memberikan kepada si fulan hidayah, kenapa kepada si fulan tidak? Kenapa si fulan ini terus mengingkari kebenaran padahal terus saya sampaikan kebenaran tersebut? Tidak boleh kita mempertanyakan perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ingatkan dalam ayat yang mulia, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Mereka tidak akan ditanya semua perbuatan Allah. Kenapa Allah melakukan ini? Ini bukan pertanyaan yang nantinya akan terjadi pada hari hisab. Tapi yang akan ditanya adalah perbuatan-perbuatan makhluk. Nah, artinya adalah fa'arid ayyuhar rasulu anhum. Berpalinglah wahai Rasul dari mereka. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur wantazir yaubihim yauman aziman. Tunggulah akan sampai pada mereka hari yang besar, yaitu yaumul qiyamah. Yauma yad'ul malaku binafkhihi fil qarni ila amrin fadhi'in munkar. Pada hari ketika da'i, seorang da'i, maksud da'i di sini adalah malaikat. Pada hari ketika seorang da'i menyeru, artinya pada hari ketika seorang malaikat itu menyeru, memanggil, binafkhihi, dengan tiupan sangkakalanya, binafkhihi fil qarn, ila amrin ila syai'in nukur, artinya adalah ila amrin fazi'in mungkar, kepada satu urusan yang menakutkan dan perkara yang sangat diingkari oleh mereka. Mereka tidak menyangka yang demikian terjadi. Mereka tidak menyangka bahkan perbuatan-perbuatan mereka akan dihisab dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Taala. Wa huwa mauqiful hisab, dan itulah hari hisab. Tadi kita bacakan sedikit ayat yang ke-7 sampai ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mazidan ma ba'd. Khush'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila da' yaqulu al-kafiruna hadha yawmun 'asir. Telah ditiupkan sangkakala tersebut sehingga mereka dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari hisab. Allah sebutkan sifat ketika mereka keluar dari kuburnya, khusya'an absaruhum, artinya adalah dzalilatan absaruhum yakhrujuna minal kubur, merendah pandangan-pandangan mereka ketika mereka keluar dari kubur. Ka'annahum jaradum muntashir, yakni maksudnya adalah ka'annahum fintisharihim wa syur'ati siyarihim lihisab jaradun muntashirun fil afaq. Seakan-akan mereka ketika mereka tersebar dengan cepat berjalan menuju hisab, itu seperti halnya jaradun muntashirun fil afaq. Kelabang, apa namanya, serangga-serangga yang tersebar di ufuk-ufuk langit. Banyak. Nah, dan cepat terbangnya. Musri'ina ila da'a. Maksudnya adalah musri'ina ila ma du'u ilaihi. Mereka cepat menyambut apa yang mereka diseru untuk menghadirinya. Pada hari itulah Allah sebutkan yaqulul kafiruna hadza yaumun 'asir. Hari itulah orang-orang kafir akan mengatakan sesungguhnya ini adalah hari yang sulit. Nah, hari yang sulit. Itu siapa yang teriak-teriak di situ? Hadza yaumun 'asir, syadidul haul. Sangat keras. Sangat besar rasa takutnya. Sangat besar rasa takutnya. Ini syadidul haul. Orang kafir padang demikian, tapi seorang mukmin dia akan terus mendapatkan kemudahan dan kemudahan hingga ia dengan taufik Allah Azza wa Jalla masukkan ia ke dalam al-jannah. Nas'alullah ta'ala lana dzalik. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan ada pembahasan di malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu wa hafidhakumullah.